Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa menyambung kembali pelajaran sharaf kita yang kita pelajari dari kitab silsilah ya, Ta'lim al-Lughatil Arabiyyah al-Mustawasani, yakni al-Madah, yakni materi sharaf. Walaupun kita sudah maksudnya terputus ya lama beberapa pekan, maka tentunya dengan taufik dari Allah SWT dan juga inayatihi wa quwatihi kita bisa menyambung kembali. Dan terakhir kita sudah masuk ke Ad-Darsus Tsani ya, pelajaran kedua, dan kita sudah masuk waktu itu tentang bagan-bagan di sini, pembagian kata-kata kerja yang lampau ya bersama dhamir-dhamir fa'ilnya ya, dhamir-dhamir fa'ilnya. Di situ ada al-mutakallim, ada al-mukhatab, ada al-ghaib. Sebenarnya insyaallah antum faham ini, insyaallah sudah faham bahwasanya pada fi'il-fi'il madhi itu terdapat terkandung dalamnya dhamir-dhamir, ada dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, ada dhamir ghaib ya gitu ya. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke al-qawaid ya, al-qawaid. Insyaallah kalau lihat dari contohnya di sini misalkan al-ghaib misalnya Ahmadu wasala ilal baiti. Ya Ahmadu wasala ilal baiti yang di halaman 27 itu paling atas yang bagian al-ghaibnya. Ahmadu wasala ilal bait. Ahmad telah sampai ke rumah gitu ya. Nah, di situ fiilnya adalah wasala. Ya, fiilnya adalah wasala. Kemudian dhamir yang terkandung di dalam fiil wasala tersebut adalah mufrad ya kan, muzakkar, yaitu huwa. Baik, intinya seperti itu. Jadi ada fa'il atau apa namanya dhamir yang ada dalam fi'il tersebut yaitu huwa. Kita masuk ke halaman 29. Di situ ada al-qawaid, kaidah-kaidah atau hukum-hukum. Dhamairul fa'ili al-muttasilati hiya. Masih kita di Ad-Darsus Tsani atau Al-Wahdatus Tsaniyah. Al-Wahdatus Tsaniyah atau Ad-Darsus Tsani. Ya, masih di bagian unit yang kedua atau pelajaran kedua. Dikatakan di sini oleh al-muallif atau al-muallifun, ya karena di sini disusun oleh banyak orang. Domir-domir fa'il yang bersambung yaitu ya atau pelaku yang bersambung yaitu dibagi di sini ada al-mutakallim, ada al-mukhatab, ada al-ghaib. Ya. Yang pertama lil mutakallimi, maka contohnya pada kata katabtu. Pada kata katabtu. Katabtu. Pada kata katabtu atau katabna. Ya, maka dhamir fa'ilnya mana di sini? Ya. Kalau kita pecah, di sini terdiri dari kata ba ya dengan tu gitu ya. Pada kata ini, kata tu itu kalau kita rinci ada kata ba dengan ada tu. Ya, kata ba ya dengan disukunkan katab kemudian tu, maka Domir fa'ilnya adalah tu. Ini fa'ilnya, tu. Dan ini, kalau dalam fi'il madi, berarti domirnya mustatir atau baris. Baris, ya kelihatan. Baris, kelihatan. Anda pernah sampaikan mungkin ke Antum, kalau yang di fi'il madi itu, yang mustatir hanya dua. Apa saja? Ya, kalau di fi'il madi. Nanti akan disampaikan di sini. Yaitu domir huwa dengan domir hiya. Itu yang mustatir. Kalau yang lainnya baris semua. Kelihatan ya. Jadi contoh yang mutakalim, katabtu sama katabna. Kalau untuk yang fiilnya, kalau yang domirnya nahnu, katabna, maka fa'ilnya mana? Katab. Katabna. Ya. Ini ada kataba sama na. Maka kataba yang ini fiilnya, nanya adalah fa'il. Ya gitu. Nanya itu adalah fa'il. Jadi kata-kata fi'il madi, pada fi'il-fi'il madi, kata-kata kerja yang lampau, maka di situ terkandung fa'il. Ya. Dikatakan yakni fa'il, domairul fa'il al-muttasilah. Terkandung padanya ada fa'il, ya, yang menunjukkan domirnya. Jadi kalau yang mutakalim cuma dua, ana sama nahnu, ya, ana sama nahnu. Dan ini juga sama baris. Yang namanya baris itu tampak, kelihatan. Ini fa'ilnya. Ini fa'ilnya. Fa'ilnya. Nah, begitu ya. Kalau yang mukhatab yang kedua, yang mukhatab diantaranya misalkan fa'ilnya adalah ta pada kata apa? Katabta. Kemudian ti pada kata katabti. Nah, ini fa'ilnya. Katabta berarti ta itu fa'ilnya. Katabti berarti ti fa'ilnya. Kemudian pada kata katabtuma, maka fa'ilnya tuma, ya di sini ya, tuma. Kemudian katabtum, fa'ilnya tum, ya, pada kata tum di situ. Walaupun di beberapa buku dirinci, tum itu, tu-nya adalah fa'il, mim-nya itu alamat jamak. Dikatakan mim-nya adalah alamat jamak, ya. Tapi di sini dibahas secara global dulu, jadi tum itu adalah fa'il. Tuma berarti itu fa'il. Kemudian katabtunna berarti tunnanya yang fa'il, ya. Walaupun dalam beberapa kitab tunnanya itu dipisah. Tu adalah fa'il, na nun niswah atau na yang jamak itu adalah nun yang tasdid, itu nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan. Ini juga sama. Katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtum, katabtunna itu baris. Baris ya, kelihatan. Yang terakhir adalah ghaib. Ya, mutakalim sudah, yang mukhatab sudah, sekarang yang ghaib. Ghaib di sini ada beberapa perincian. Yang kesatu, dhamirul mufrad al-mudzakkar al-ghaib mustatirun taqdiruhu huwa wa huwa fa'ilul fi'li kataba. Jadi kata ganti yang mufrad, kata ganti yang tunggal untuk laki-laki yang ghaib itu mustatir. Jadi tersembunyi. Iya, tersembunyi. Jadi kata ganti yang tunggal dan laki-laki yang ghaib itu mustatir. Contoh takdiruhu huwa. Contohnya apa? Kataba. Nah, pada kata kataba ini dia domir domirnya mufrad. Kemudian mudzakkar dan ghaib. Ya, fa'ilnya mustatir. Ya, fa'ilnya mustatir. Mustatir itu apa ya? Tersembunyi, fa'iluhu mustatir. Mustatir, mustatirun. Tersembunyi, tidak kelihatan gitu. Kalau yang tadi kan baris. Baris, ya ini kelihatan, nampak. Barizun. Ini baris, namanya mustatir. Nah, yang kataba, domirul fa'il, domirul domir, kata ganti yang mufrad, muzakkar, mufrad itu tunggal, laki-laki, dan ghaib. Gaib itu tidak hadir, tidak kelihatan. Mustatir takdiruhu huwa. Ya, contohnya kataba, ya. Wa huwa fa'il fi'il. Ya, takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Nah, huwa ini fa'ilul fa'il, fa'ilul fi'il. Fa'ilul fi'il. Pelaku pekerjaan. Fa'ilul fi'il takdiruhu huwa. Takdiruhu itu maksudnya ketentuannya. Ya, takdiruhu yakni yang dihukuminya adalah huwa. Takdiruhu ya ketentuannya adalah huwa. Hakikatnya adalah domir huwa. Huwa ini adalah fa'ilul fi'il, pelaku pekerjaan. Huwa wa huwa fa'ilul fi'il. Yang kedua adalah domir al-mufrad al-mufradah ya. Yang kedua domir al-mufradah al-mu'annasah al-ghaibah. Mustatirun juga. Takdiruhu apa? Hiya. Fi'ilnya katabat. Katabat. Ini dua kata kerja ini fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya mustatir. Jadi tidak kelihatan. Fa'ilnya mustatir. Kalau yang kataba domir al-mufrad al-mudzakkar al-ghaib. Kalau yang kataba domirnya apa ini? Al-mufrada satu, al-mu'annasah perempuan, al-ghaibah juga orang ketiga. Takdiruhu? Iya. Iyanya juga fa'ilul fi'il, pelaku pekerjaan. Contohnya kata katabat. Katabat. Nah, ini ya. Adapun tak ta'anis yang ini ada tak gitu ya. Tak yang disukunkan atau tak yang perempuan itu adalah ta'us sakinah alamatut ta'anis. Tak yang sukun tanda untuk perempuan. Tanda untuk perempuan. Jadi ada perbedaan. Kalau laki-laki tidak ada, kalau perempuan ada tak sukunnya. Yang ketiga ya, untuk yang goib itu aliful musanna. Ya, aliful musanna ini pada kata misalkan kataba dan katabata. Ya, kataba dan katabata, maka ini fa'ilnya. Kataba misalkan ya. Pada fi'il kataba. Kataba ini aliful musanna ini. Ini alif yang menunjukkan berapa? Dua. Nah, ini namanya fa'il. Dhamirul fa'il. Dhamir fa'ilnya berbentuk aliful musanna, contohnya kataba. Kalau untuk yang perempuan katabata. Katabata. Nah, ini namanya aliful musanna. Alif yang menunjukkan dua, yang menunjukkan dhamir fa'il. Fa'ilnya alif musanna, fa'ilun. Yang ketiga, yang keempat maksudnya wawul jamaah. Contohnya adalah katabu. Katabu itu waw jamaah. Ini menunjukkan fa'il. Berarti kalau katabu, mana fa'ilnya? Waw. Waw jamaah. Wahia lil muzakkar, untuk laki-laki. Yang terakhir adalah nun niswah. Nun untuk perempuan, niswah itu sama dengan anisa gitu ya. Contohnya katab, katabna dan katab katabna saja ya. Kalau katab tunanya itu yang mukhatab. Kalau yang goib, maka cuma katabna saja. Katabna, maka mana fa'ilnya? Na, ya na di situ. Na itu fa'ilnya. Jadi ternyata kalau kita tasrif, ya misalkan kataba-kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Kemudian katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Itu fa'ilnya berbeda-beda. Ya, fa'il berbeda-beda. Yang mustatir, rumusnya kalau di fi'il madhi cuma dua. Yang mustatir itu tersembunyi. Yaitu domir huwa sama domir hiya. Yang lainnya baris. Yang lainnya baris. Baris itu tampak. Ya, itu pada fi'il madhi. Baik. Insyaallah jelas ya. Wadih insyaallah. Kita masuk ke latihan. Tadribat. Itu latihan. At-tadribul awal. Di sini kelebihannya dalam kitab silsilah adalah melatih berbicara. Walaupun pelajarannya sorof. Tetapi diterapkan pada kalimat-kalimat. Latihan ke satu. Khatib, ya. Khatib maksudnya adalah ajak bicara. Bikuli jumlatin mimma ya'ti mufradan mudzakkaran kama fil namudzaj. Khatib bikuli jumlatin. Ini berbicara. Khatibnya sama dengan takallam gitu ya. Bicaralah. Khatib bicaralah dengan setiap kalimat dari berikut ini mimma ya'ti mufradan mudzakkaran. Dengan bentuk mufrad, bentuknya satu atau tunggal, dan laki-laki sebagaimana dalam contoh ya, sebagaimana dalam contoh ya. Nah, contohnya gini, kita baca ya. Hal akalal fawakiha. Hal akalal fawakiha. Nah, di situ belum kelihatan dhamir apa muzakkar yang mufrad ya. Belum kelihatan, ini masih gaib kan? Maka kita rubah menjadi, rupanya maksudnya dirubah. Rubah kalimat-kalimat ini menjadi apa namanya fiil yang untuk dhamir mukhatab. Yang mukhatab. Maka di sini kan, khatib. Nah, di sini tentunya bukan bicaralah, maksudnya jadikan mukhatab gitu ya. Khatib bikulli jumlatin mimma ya'ti mufradan mudzakkaran kama fi namudaj. Khatib ini jadikan mukhatab. Jadikan mukhatab maksudnya bisa dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Yang di sini dibatasi yang mufradan mudzakkaran. Jadi yang dhamirnya apa berarti? Yang fa'ilnya berarti apa fa'ilnya? Anta gitu ya. Anta saja di sini ya. Karena mufradan mudzakkaran. Awalnya kan dia gaib. Hal akal al fawakiha, ketika kita jadikan mukhatab, hal akal tal fawakiha. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Khatib jadikan mukhatab dari apa dengan setiap atau dari setiap kalimat di bawah ini menjadi muzakkar mufrad. Mufradan muzakkar. Jadi jadikan anta sebagaimana dalam contoh. Antum akhir nomor 1. Kalau al-fawakih mana al-fawakih? Hah? Buah-buahan ya, fawakih itu jamak. Kalau mufradnya fakihah. Fakihah itu satu buah, kalau fawakih buah-buahan. Hal akal tal fawakih, apakah engkau sudah makan buah-buahan? Nah, itu. Antum nomor 1 gimana? Ini soalnya dibaca dulu, nanti antum jadikan dhamir mukhatab. Nah, itu jawabannya. Hal sa'al tal imama? Ya, namanya berubah menjadi mukhatab ya. Mufradan muzakkaran. Tunggal dan untuk laki-laki. Yang kedua. Hal jara'al. Gerohnya pendek. Al zara'al. Qamha. Naam. Ainya tidak berharokat, dia sukun. Kalau ketika dhamirnya mukhatab, mufrad mukhatab, kemudian muzakkar, maka zara'ta. Hal jara'tal qamha? Nah, begitu. Mana qamh? Gandum. Jadi termasuk apa namanya? Tumbuh-tumbuhan ya, apa namanya yang mazra'ah, mazari' yang ada di ladang atau di sawah. Hal zara'tal qamha? Apakah engkau telah menanam gandum? Zara'a itu menanam, membajak atau menanam. Zara'a yazra'u, yakni membajak atau menanam, mencangkul, membalik tanah gitu. Nah, yang nomor 3 gimana, Hi? Hal rahibal hafilah. Hafilata? Iya. Nah, begitu. Hal rakibtal hafilata. Apa mana rakib? Rakiba menaiki. Kalau al-hafilah bis ya, bis umum atau bis kota. Rakiba menaiki atau mengendarai atau menumpang. Ya, menaiki yakni kita naik gitu, naik mobil. Hal rakibtal hafilata. Apakah engkau naik mobil bis? Ya, menumpang atau naik mobil bis begitu. Rakiba yarkabu itu maksudnya berkendaraan gitu ya, mengendarai. Nomor 4 kembali. Hal kharaja minal manzili. Naam. Hal kharajta minal manzili. Nah, begitu. Hal kharajta minal manzili. Apakah engkau keluar dari rumah? Al manzil yakni al bait. Ya. Yang kelima, terakhir. Naam, hal raja'a minal matari? Jawabannya? Hal raja'ta minal matari. Ah, begitu. Hal raja'ta minal matari. Ya, raja'a yakni kembali atau pulang. Apakah kamu sudah pulang dari bandara? Nah, gitu ya. Nah, sekarang misalkan ana dari ana ya, antum jawab. Jadi jadikan mukhatab kalimat yang akan ana baca ini mufradan muzakkar. Yakni tunggal dan laki-laki atau muzakkar mufrad gitu ya. Kalimatnya hal kataba ad-darsa. Hal kataba ad-darsa. Hal katabta ad-darsa. Nah, hal katabta ad-darsa. Antum akhir misalkan hal sami'al adzana. Hal sami'al adzana. Hal sami'al adzana. Ah, begitu. Antum akhir hal hafidzal Qur'ana. Enggak. Kalau dari yang gaib menjadi mukhatab itu wazannya fa'alta, bukan hafidota. Hal hafidta. Nah, gitu. Hal hafidta Al-Qur'ana. Ah, gitu ya. Hal hafidta Al-Qur'ana. Antum misalkan masih terus ya, banyak berlatih. Hal zahaba ilal madrasati. Hal zahabta ila madrasati. Zahabta enggak ada sukun, enggak ada lam. Ah, begitu. Hal zahabta ila madrasati. Kemudian apa namanya? Antum hal darasa al-lughata al-arabiyyata? Hal darasta al-lughata al-arabiyyata. Ah, hal darasta al-lughata al-arabiyyata. Kemudian misalkan antum akhi, hal syariba al-qahwata? Hal syaribta al-qahwata. Nah, hal syaribta al-qahwata. Nah, gitu ya. Teman-teman, hal jalasa fil ghurfati. Hal jalasa. Betul. Hal jalasa fil ghurfati. Masih hal fatahal baba. Hal fatahal baba. Naam, hal fatahal baba. Antum ahi, hal fahimat hal fahima ad-darsa. Hal fahimtal darsa. Nah, hal fahimtad darsa. Gitu ya. Nah, ini merubah dari yang gaib menjadi mukhatab. Mudah insyaallah ya. Baik, sekarang tadribu tsani, pelajaran atau latihan yang kedua. Khatib bi kulli jumlatin mimma yati mufradatan muannasatan. Kama fi namudzaj. Kalau yang tadi mufradan muzakkar, sekarang jadikan apa? Mufradan muannasah, mufradatan muannasah. Jadi yang perempuan. Kalau yang mufradatan muannasah atau muannasah mufradah mukhatabah, berarti domirnya apa? Anti. Anti ya. Kita baca dulu contohnya. Nanti masih latihan. Kita baca an-namudzaj itu al-mithlu gitu ya. Sama dengan al-mithlu. Contoh atau al-mithalu sama atau an-nahwu. Kadang dikatakan tadi al-mithlu atau al-mithalu atau an-nahwu. Ya, an-namudzaj sama. Ini contoh. Hal syariba syaya. Mamana syaya? Air teh. Nah, hariba hal syaribas syaya. Kita baca lagi. Hal syaribatis syaya? Hal syaribatis syaya. Bukan syaribatis, syaribati. Hal syaribatis syaya. Maksud ana fiilnya syaribati. Tadi antum kayak ada yang baca syaribatis gitu. Ya, atau mungkin ana salah dengar ya. Al-muhim hal syaribati. Hal syaribatis syaya. Apakah kamu minum teh? Kepada siapa? Ini kepada anti ya. Kepada perempuan. Baik, nomor satu. Tadi siapa? Tadi siapa mana? Antum sekarang. Nah, coba nomor satu apa? Dibaca, kemudian langsung jawabannya gimana? Iya. Kalau bisa, harokat akhirnya dibaca ya. Hal dakhalal maktabata. Ada lamnya tidak dibaca. Nah, hal dakhaltil maktabata. Ya, gitu ya. Dua. Hal fatahal baba. Betul. Hal fatahil baba. Bagus. Tiga. Hal fahimal haditha. Hanya kayaknya ditarik panjang, jadi kayak dua harokat. Hal fahimal haditha. Hal fahimal haditha. Betul. Nah, hal fahimtil haditsa, betul. Terus? Hal kharaja min al-ghurfah? Enggak. Min al-ghurfah kalau ada min. Hal kharaja min al-ghurfah? Heeh. Hal kharajti min al-ghurfah? Nah, itu jawabannya. Hal kharajti min al-ghurfah? Terakhir nomor 5. Hal masaha asy-sya'ra? Heeh. Hal masahti asy-sya'ra? Ma mana masaha? Mengusap. Mengusap. Asy'ara rambut. Ya, rambut. Hal masah asy'ara? Apakah dia mengusap rambut? Hal masah tis syara? Apakah engkau mengusap rambut? Nah, gitu ya. Baik. Berarti sekarang dari anda misalkan khatib dengan mufrad muannas ya. Hal ghasala al-qumsana. Gimana? Soalnya hal ghasala al-qumsana. Kumsona. Memana kumson? Ini jamak daripada komis. Jamaknya komis, kumson. Iya, betul kan? Kemudian antum misalnya al hal hal hamala al kutubah. Kutubah. Hal hamaltil kutubah. Iya. Memana hamala? Membawa. Al kutub jamak daripada kitab. Jamak daripada kitab-kitab ya. Kemudian antum hal tabakha az-zuzza. Memana tabakha? Memasak. Memasak ya, memasak nasi. Apakah dia memasak nasi? Az-zuzza. Iya, az-zuzza itu nasi, beras nah, gitu ya, beras. Hal tabakhtin az-zuzza. Nah, gitu. Antum mahi misalnya hal qatafa al-wardata. Al-wardata. Al-wardah, ya, wardah. Mana al-wardah? Bunga mawar. Al-wardatu itu bunga mawar. Iya. Al-wardatu itu bunga mawar. Qatafa matik. Hal qatafa al-wardata? Qatafti. Nah, begitu. Hal qataftil wardata. Antum mahi? Hal raqiba ad-darrajata. Kalau itu mufradan mufradan mudzakaran yang kita minta mufradatan muannasah. Iya. Hal raqibtid darrajata. Hal raqibtid darrajata. Iya. Kemudian antum hal qata'a al-lahma. Mana qata'a? Memotong. Memotong. Al-lahm? Daging. Al-qata'ti al-lahma. Iya. Kemudian misalkan fi'ilnya lagi misalnya apa ya? Hal kharajta hal kharaja min al-madrasati ba'da dhuhri? Min al-madrasati. Hal kharajti min al-madrasati ba'da dhuhri? Ba'da. Iya. Mungkin kalau agak panjang-panjang suka lupa ya. Iya, iyalah. Baik ya. Apa namanya? Satu lagi lah insyaallah ya. Satu lagi. Tadrib ya. Nanti insyaallah kita sambung lagi. Tadrib yang berikutnya yaitu tadribul thalis. Perintahnya sama, khatib. Jadi jadikan mukhatab. Bi kulli jumlatin mimma ya'ti al-musanna kama fil namudzaj. Kalau sekarang beda lagi. Jadikan mukhatab dari kalimat-kalimat berikut menjadi al-musanna. Al-musanna berarti berapa? Dua. Nah, al-musanna kama fil namudzaj. Ya, kalau musanna kira-kira kepada siapa? Laki atau perempuan? Iya, berarti kalau musanna kalau dalam fi'il madhi itu dua-duanya bisa sama, sama-sama ya, dua-duanya sama bunyinya, yaitu wajahnya apa? Fa'al, fa'altuma atau fa'al fa'altuma atau fa'il tuma atau fa'ul fa'ultuma ya, gitu ya. Jadi wajahnya itu sebenarnya pernah yang kita pelajari itu kan, kalau misalkan fa'ala, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'ala, fa'alta, fa'altuma. Ah ya. Kalau yang fa'ila, fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'il, tuma. Kalau yang fa'ula, fa'ula, fa'ula, fa'ulu, fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna, fa'ulta, fa'ul, tuma. Nah, gitu. Jadi intinya kalau misalkan yang musanna, ya, yang musanna sebagaimana tadi di depan itu, ya, untuk yang muzakkar sama yang muannas itu sama, tuma, gitu ya, yang mukhatab. Jadi kan perintahnya kan mukhatab. Khatib. Jadikan mukhatab kalimat-kalimat berikut. Ya'ti al-musanna. Bima ya'ti al-musanna. Kama fi namudat. Sebagaimana dalam contoh. Kita baca contohnya. Mata dakhala saydaliyata. Mana saydaliyah? Lupa ya? Ini ada di pelajaran Durusul Ughah jilid 1. Apotik. Iya. Kalau mustausaf, poliklinik. Kalau mustasya, rumah sakit. Ya, jadi tingkatannya dari saydaliyah, kemudian saydaliyah sih poliklinik, apotik ya. Maksudnya mustausaf, kemudian mustasya. Iya. Kalau saydaliyah itu apotik saydaliyah. Kita baca perubahannya. Mata dakhaltumas saydaliyata. Saydaliyah. Saydaliyah. Jadi kapan kamu kalian berdua laki-laki atau perempuan masuk apotek? Masuk apotek. Jadi kembali ke yang mukhatab yang musanna. Baik yang mudzakkar sama yang muannas adalah bunyinya sama tidak? Sama ya, bunyinya sama sama semua. Bunyinya sama semua. Baik. Walaupun di sini gambarnya ada gambar di sini laki-laki dua gitu ya. Ya, tapi berarti kita anggap saja ini yang mudzakkar aja dulu. Al-musanna lil mudzakkar. Anggap saja itu untuk mudzakkar semua. Ya. Baik. Kembali ke giliran siapa tadi sekarang? Antum, ya sekarang nomor satu. Ya. Ahsanta, bagus. Mata kharaja minal baiti. Mata kharajtuma minal baiti. Kapan kalian berdua keluar dari rumah? Nomor dua sekarang. Mata syaribal haliba. Naam. Mata syaribtumal haliba. Nah, begitu. Mata syaribal haliba. Mata syaribtumal haliba. Mana halib? Al-halib itu susu sebenarnya, air susu. Ya, cuman ada perbedaan dengan al-laban sebenarnya ya. Kenapa? Bisa jadi gitu, ya. Al-halib itu mungkin sudah diproses ya. Gitu, sudah seperti kayak yogurt gitu ya mungkin ya. Atau yang sudah diproses, bukan susu yang murni gitu. Walalam, yang jelas itu masih satu produk, satu jenis dengan susu. Cuman ada perbedaan di mananya, Anda masih